Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah membahas. Perbedaan pandangan serta kepentingan di internal KPK tidak otomatis mengindikasikan adanya faksi-faksi di tubuh lembaga anti rasuah di Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor yang memicu terjadinya kontroversi terhadap bocornya surat perintah penyidikan KPK atas mantan petinggi partai politik di tanah air belakangan ini adalah kebiasaan para elit hingga akar rumput di negeri ini untuk bergunjing atau mempergunjingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Guna melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah bocornya berbagai informasi yang quote and quote rahasia di tanah air juga dipengaruhi oleh kebiasaan bergunjing ini? Iya, ini sering kali terjadi. Orang kita kan senangannya bergosip, senangannya bersosial media gitu. Jadi ya cepet banget gitu. Semuanya bilang hanya kamu loh yang tahu, hanya kita berdua yang tahu gitu. Semua kan kita di situ, biasanya begitu. Tapi Pak Her, sepanjang pengetahuan Bapak, apakah surat perintah penyidikan di lembaga penegakan hukum lainnya memang harus sangat dirahasiakan? Enggak lah, kalau kan itu yang setahu saya ya perintah tugas sprindik itu kan biasanya malah harus ditunjukkan. Kalau misalnya saya misalnya disasar oleh sprindik semacam itu kan bisa mempertanyakan, ditunjukkan, ini ada surat tugas ini loh gitu. Tetapi saya nggak tahu ya kalau di KPK itu statusnya itu apa gitu. Nah, kira-kira status surat perintah penyidikan atau sprindik di KPK itu seperti apa ya Pak Her? Yang saya tahu di KPK keputusan itu harus kolektif. Artinya nggak bisa satu orang ngambil keputusan sendiri. Nah, pada saat sprindik itu kemudian kemarin keluar, bocor keluar itu kan baru ditandatangani dua orang. Nah, dua atau tiga orang, artinya belum semua lah gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebagian itu tanda tangan, kenapa sebagian lagi belum tanda tangan gitu. Nah, apakah yang lebih penting lagi, apakah kalau ini kita baca konteks ya, apakah ada tekanan-tekanan sebelumnya dari luar supaya tanda tangan, sebagian lagi supaya tidak tanda tangan misalnya, seberapa jauh tekanan itu bisa ditahan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.